gerak heula ah. Ih, aya teh geulis. Sing percaya aduh nyai akan sendiri. Wani sumpah akan belum punya istri. Akan asli bujangan di kota Tasik. Di Jakarta usaha kena kiri. Akan sajagat sengit kamar masku. Lah